Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Allah jalla wa ala menciptakan manusia, menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji manusia siapa di antara mereka yang paling baik amalannya. Sebagaimana Allah Jalla wa'ala berfirman di dalam Al-Quranul Karim, Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Jalla wa'ala dialah yang telah menciptakan kematian, kehidupan, untuk menguji, liyabluwahum, menguji manusia, hamba-hambanya, siapa di antara mereka yang paling baik amalannya. Fa darud dunya, dunia adalah darul ibtila, negeri ujian. Dan setiap manusia mesti akan diuji oleh Allah Jalla wa ala. Alif lam mim. Ahasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Alif lam mim. Ahasiban nas, apakah manusia menyangka akan dibiarkan dia mengatakan saya telah beriman, wahum la yuftanun, kemudian mereka tidak diuji oleh Allah. Sehingga ma'asyiral ikhwah rahiman rahimakumullah, al bala, al ibtila, al ikhtibar wal fitan adalah sesuatu yang mesti akan menimpa kehidupan manusia, hamba-hamba Allah Jalla wa'ala. Dan di antara kasih sayang Allah, rahmah Allah subhanahu wa ta'ala, Allah jalla wa'ala mengajarkan kepada kita asbab, sebab-sebab agar kita diselamatkan dari fitan. Sebagaimana Nabi alaihi salatu wasalam juga demikian, membimbing manusia dengan bimbingan-bimbingan, petunjuk untuk selamat dari fitan. Di antara sebab as-salamah minal fitan, yang pertama adalah addu'a wal luju ilallah, berdoa kepada Allah, menyandarkan diri, menyerahkan semua urusan kepada Allah Jalla wa'ala, at-tawakkul alaih, bertawakal kepada Allah Jalla wa'ala. Oleh karena itu, di antara ayat yang wajib kita baca kulla yaum, setiap hari, fi kulli raka'atin, setiap rakaat as-salah adalah memohon petunjuk kepada Allah agar ditampakkan di hadapan kita al-haq, terbedakan antara al-haq wal batil, terbedakan antara at-tauhid wasyirik, terbedakan antara al-ma'siyah wat ta'ah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami kepada jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bukan jalan orang-orang yang Engkau murkai, bukan pula jalannya orang-orang yang sesat. Mungkin ada orang yang bertanya, saya sudah masuk Islam. Saya sudah mendapatkan hidayah. Lalu kenapa saya diperintahkan terus untuk membaca doa ini? Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah aku, ya Allah, kepada jalan yang lurus. Karena ikhwati fillah rahimanu rahimakumullah, setiap kita membutuhkan hidayah. Setiap saat, setiap waktu. Seorang telah mendapatkan hidayah Islam, kemudian setelah dia masuk dalam agama Islam, membutuhkan hidayah fit tariq, di atas jalan ini. Ba'dun nas, sebagian manusia masuk dalam agama Islam, diselamatkan dari kekufuran, dakhala al-Islam, masuk dalam Islam, alhamdulillah. Tetapi kemudian datang fitan, datang ujian, fitnatu al-ahwa, asyubuhat wa syahawat, sehingga menjual agamanya. Seperti disebutkan dalam hadis yang sahih tentang fitan yang demikian banyak. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, badiru bil a'mal fitanan ka qita'il lailil mudhlim yusbihu ar-rajulu musliman wa yumsi kafiran wa yumsi ar-rajulu musliman wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi aradin minad dunya au kama qala Rasul alaihi salatu wassalam. Badiru bil a'mal, bersegeralah kalian melakukan amalan soleh. Badiru bil a'mal fitanan, sebelum datang fitnah-fitnah. Kaqita'il lailil mudhlim, seperti potongan malam yang gelap gulita. Yusbihur rajulu musliman, di pagi hari seorang dalam keadaan muslim, sudah mendapatkan hidayah. Wa yumsi kafiran, tapi sore harinya dalam keadaan kufur. Wa yumsi musliman, di sore hari dalam keadaan muslim, telah mendapatkan hidayah Islam. Wa yusbihu kafiran, tapi pagi harinya dalam keadaan kufur. Yabi'u dinahu, menjual agamanya. Bi'aradin minad dunia, dengan dunia. Sehingga ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, min a'zami asbabis salamah minal fitan, di antara sebesar-besar sebab selamat dari fitan adalah addu'a, berdoa kepada Allah Jalla wa'ala setiap saat, setiap waktu. Wa min du'ain Nabi alaihi salatu wassalam, dan di antara doa Nabi alaihi salatu wassalam, wa idza aradta fitnatan fi qaumin fatawaffani ghaira maftunin. Di antara doa Nabi alaihi salatu wassalam, beliau mengatakan, berdoa kepada Allah, wa idza aradta fitnatan, jika engkau menghendaki akan terjadinya fitnah di suatu kaum, fatawaffani ghaira maftunin, wafatkanlah aku ya Allah dalam keadaan selamat dari fitan. Fitan yang mudillah, yang menyesatkan. Fitan yang menjadikan seorang jauh dari Allah Jalla wa'ala. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Ini sebab yang pertama yang diajarkan oleh Allah Jalla wa'ala dan Rasulnya agar seorang selamat dari fitan, wahuwa addu'a wallujuk ilallah Jalla wa'ala. Kemudian yang kedua, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, di antara sebab as-salamah, keselamatan dari fitan, adalah at-ta'anni. At-ta'anni, tidak tergesa-gesa fil umur, dalam urusan yang sedang dihadapi. At-ta'anni, dan ta'anni ini lawan dari at-ta'ajjul, al-ajalah, tergesa-gesa. Nabi alaihi salatu wassalam, beliau pernah bersabda yang maknanya kurang lebih, at-ta'anni minallah wal ajalatu minasyaitan. At-ta'anni minallah. At-ta'anni minallah, seorang tidak tergesa-gesa. Sabar, yang dzurufil umur, melihat keadaan, selalu menimbang, ya tidak tergesa-gesa. Hadza minallah, dari Allah Subhanahu wa taala. Wal ajalatu minasyaitan. Adamun ajalah, ketergesa-gesaan, minasyaitan, dari syaitan. Wabillahi taufiq. Jangan tergesa-gesa dalam berbicara. Jangan tergesa-gesa dalam membuat kesimpulan. Jangan tergesa-gesa di dalam bertindak. Tetapi selalu timbang dengan ilmu. Yang ini adalah sebab. Ya, di antara sebab-sebab as-salama minal fitan, wahuwa al-ilm. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Al-Imamul Bukhari rahimahullah. Di dalam Al-Adabul Mufrad. Pernah menyebutkan kisah. Kisah ya, yang menunjukkan tentang baiknya sifat at-ta'anni, tidak tergesa-gesa fil umur. Ada seorang yang dia mati dan dia meninggalkan seorang anak laki-laki ya, dan seorang budak ya, laki-laki. Maka sebelum kematiannya dia berpesan kepada budaknya, tolong jaga anak saya. Matilah orang ini. Dijaga sang anak, terus dijaga, sampai kemudian besar, dan dinikahkan dengan salah satu kerabat budak ini, yakni maula, barangkali ukhtuhu, ya, saudara perempuannya, atau yang lain. Al-Muhim, dinikahkan. Assalamualaikum. Baik, datanglah saat kerinduan sang pemuda ini, yang baru saja menikah, sudah menikah untuk belajar ilmu, maka berpamitan kepada keluarganya. Ya, saya ingin menuntut ilmu. Ya. Maka dia pun meninggalkan ya, negerinya, meninggalkan istrinya, meninggalkan hada maula ya, untuk menuntut ilmu. Belajarlah dia jauh dan tidak seperti zaman sekarang menuntut ilmu zaman dulu, yakni waktu tawil, waktu yang sangat lama dan mungkin tinggal di tempat gurunya juga lama. Baik, belajarlah dia. Kemudian sang guru mengatakan, "Kalau kamu mau pulang, ya, temui saya dulu. Saya akan menyampaikan beberapa wasiat, nasihat sebelum engkau pulang." Setelah waktu yang cukup lama, sang pemuda ini pun tiba saatnya. Rindu untuk pulang. Maka dia berpamitan kepada sang guru. "Wahai syekhku, saya akan pulang. Saya pamit." Maka sang guru memberikan sebuah nasihat. "Ittaqullah." Bertakwalah kamu kepada Allah. "Wala tasta'jil." Dan jangan tergesa-gesa. Ini diantara wasiatnya. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Wala tasta'jil. Jangan tergesa-gesa. Pulanglah sang pemuda ini. Dengan kudanya. Dan membawa pedangnya. Sampailah di negerinya. Sampailah di rumahnya. Begitu dia masuk ke rumahnya. Atau di dekat rumahnya. Dia melihat sang istri. Dan di sampingnya ada seorang laki-laki yang tidur. Yani muncul kecemburuan. Lama tidak berjumpa dengan istrinya. Begitu datang di waktu malam, dia lihat sang istri tidur. Kemudian di dalamnya, di dalam rumahnya juga ada seorang laki-laki. Maka dia pun mengambil pedangnya. Hampir saja menebas leher orang yang tidur ini. Namun dia teringat pesan sang guru. La tasta'jil. Jangan tergesa-gesa. Maka dia kembali ke kudanya. Dia sarungkan kembali pedangnya. Namun muncul lagi kecemburuan. Dia kembali lagi kepada orang ini. Hampir ditebas. Namun teringat pesan sang guru. La tasta'jil. Maka di malam itu dia berbolak-balik. Ya. Pergi ke kudanya. Pergi ke laki-laki ini terus. Sampai kemudian laki-laki ini bangun. Ternyata laki-laki ini adalah mahram. Ya. Dari istrinya. Yang telah menikahkan. Ya. Dia dengan apa? Dengan pemuda ini. Ikhwati fillah rahimani rahimakumullah. Fal ajalatu, sifat tergesa-gesa adalah sifat yang tidak baik. Minas syaitan. Termasuk ketika datangnya fitan. Ketika datangnya fitnah, hendaknya seorang tidak tergesa-gesa. Agar seorang tidak tergesa-gesa, asbab. Ada beberapa hal yang harus ditempuh. Yang pertama, ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, adalah dengan ilmu. Ada sababu tsalits. Sebab yang ketiga. Dan dengan ilmu itu seorang akan tidak tergesa-gesa. Dia akan melihat, menimbang. Dia tidak akan berbuat kecuali setelah mengerti ilmunya. Tidak akan berbicara kecuali setelah mengerti ilmunya. Terlebih kalam, ucapan, perbuatan. Kalau seorang sudah mengucapkan suatu kalimat, terlebih zaman ini. Walayadzubillah, zaman ini suatu kalimat, satu kalimat yang kita ucapkan tersebar ke seluruh penjuru dunia. Asbahat al-fitan azimah, kabirah, muntashirah. bisababi al-kalam al-wahid, dengan sebab satu ucapan. Dia kirimkan melalui WhatsApp, menuduh seorang berdusta, menuduh seorang kadzab, menuduh seorang, taib satu kalimat, tapi kemudian menyebar ke seluruh penjuru dunia. Taib, soal, bagaimana dia bisa menarik ucapannya itu setelah kemudian menyebar ke seluruh penjuru, telah mempengaruhi otak-otak manusia yang membacanya, telah merubah pikiran-pikiran manusia yang membacanya. Ada azim, ini perkara yang sangat besar. Seandainya seorang diam, berhati-hati, la yusri' fil kalam, tidak tergesa-gesa dalam ucapan, ta'anni, sampai betul-betul dia mengerti al-haq wal-batil, menimbang ucapannya, menimbang perbuatannya. Wabillahi taufiq. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Di antara sebab seorang bisa tidak tergesa-gesa, hendaknya dia mengambil pelajaran yang telah lalu. Ini sebab yang kedua. Di samping ilmu, hendaknya dia mengambil pelajaran yang telah lalu. Fitnah yang terjadi itu bukan baru kita hadapi, tapi fitnah itu terjadi dalam kurun waktu qadiman, sejak dulu terus bergulir fitnah itu. Dan kata Nabi alaihissalatu wassalam, la yuldagul mu'min min juhrin wahidin. Seorang mu'min, dia tidak akan disengat oleh hewan yang berbisa dari satu lubang. Dia akan mengambil pelajaran yang telah lalu. Di ayyam al-fitan, di waktu-waktu fitan yang telah lalu. Siapa yang berjalan bersama dengan fitnah? Siapa yang selalu memimpin dan mengobarkan fitnah? Akan tampak, ma'asyiral muslimin. Seharusnya seorang berhati-hati. Dalam kehidupan dunia saja kita berhati-hati. Ada seorang yang ma'ruf, yakdzib, berdusta. Ya, kalau pinjam uang tidak pernah dikembalikan. Ya, satu orang menjadi korban, dua orang menjadi korban, tiga orang menjadi korban, terus korban berikutnya. Apakah kita sebagai seorang yang berakal, dikatakan berakal ketika tidak mengambil pelajaran itu? Ini waktu yang demikian lama. Orang ini membuat masyakil, membuat muskilah. Wabillahi taufiq. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Tentu seorang muslim akan mengambil pelajaran. Saya tidak akan meminjamkan uang saya. Saya tidak akan mempercayakan uang saya kepada orang ini. Ini dalam urusan mana? Urusan dunia. Ada seorang dokter yang terkenal dengan malpraktek. Korban satu, korban dua, korban tiga. Yasma', dia mendengar itu. Apakah kemudian dia akan mencoba dirinya mendatangi dokter tersebut? Siap menjadi korban berikutnya? Tentu tidak, ma'asyiral muslimin. Lalu bagaimana dengan fitan yang terkait dengan agama kita? Telah berlalu fitnah yang demikian banyak di negeri ini. Fitnah qutbiyah, fitnah sururiyah, fitnah al-hajuri, dan seterusnya. Fitnah mutalawwinin. Taib man yamshi ma'aha ula. Siapa yang berjalan bersama dengan mereka? Perhatikan, lihat, saksikan. Fa'tabiru ya ulil absar. Ambillah pelajaran, wahai ulil absar. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Doa kepada Allah Jalla wa'ala. Kemudian juga at-ta'anni. Jangan tergesa-gesa. Yaitu dengan dia senantiasa menuntut ilmu, menimbang segala sesuatu dengan Alkitab was sunnah. Dan termasuk bentuk ta'anni adalah mengembalikan kepada kibar al-ulama. Asy-Syaikh Rabi' bin Hadi al-Madkhali min masyayikh min masyayikh ad-da'wah wa min ulama'i sunnah. Asy-Syaikh Ubaid al-Jabiri hafizahum Allah. Baik. Kembali kepada para ulama. bertanya kepada mereka fi ayyamil fitan. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Kemudian di akhir pembahasan kita, ya, di antara sebab agar kita selamat minal fitan adalah memperbanyak ibadah kepada Allah. Al-ikthar minal ibadah. Memperbanyak ibadah kepada Allah Jalla wa'ala. Seperti disebutkan dalam hadis tadi, badiru bil a'mali fitanan faqita'il laylil mudlim. Badiru bil a'mal, bersegeralah kalian beramal, fitanan sebelum datang fitnah-fitnah, faqita'il laylil mudlim, seperti potongan malam yang gelap gulita. Demikian pula Nabi alaihissalatu wassalam arsyadana bil ibadah fi ayamil harj. Nabi alaihissalatu wassalam juga mengarahkan kita untuk ya memperbanyak ibadah di hari-hari ayyamul harj, ayyamul fitan, al-qatl, al-qital, al-harj yani al-qital. Peperangan, pembunuhan, sampai Nabi mengatakan al-ibadatu fil harj ka hijrati ilayya. Ibadah yang dilakukan pada ayyamul harj, al-qital, al-qatl ka hijrati ilayya, seperti hijrah kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Semoga Allah Jalla wa'ala senantiasa memberikan kebaikan kepada kita semuanya. Kemudian juga menyelamatkan kita dari fitan al-mudillah. Allahumma inna na'udzubika minal fitan ma zahara minha wa ma batan. Allahumma idha aradta fitnatan fi qawmin fatawafana ghairu maftunin. Naktafi bihadal qadri. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.